Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal soleh berupa mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku Fiqih Ta'amul Baina Zawjain karya Mustafa Al-Adawi hafizhahullahu ta'ala. Kemudian poin selanjutnya adalah redaksi satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yufriq mu'minun mu'minatan, daknya seorang mukmin, seorang suami tidak membenci mukminatan istrinya. Atau la yafraq itu saja. La yambari, tidaklah sepatutnya seorang suami membenci dan tidak suka dengan istrinya. Kenapa? Maka karena jika ada sesuatu yang tidak dia sukai minha dari istrinya, khulukan satu tingkahnya atau satu perbuatannya, radhiya minha akhar, maka dia punya kelebihan yang akan menyebabkan suami tersebut jika memikirkan kelebihannya tadi dia ridha. Catatan kaki, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar au qala ghairahu. Janganlah seorang suami membenci istrinya jika dia tidak suka dari istrinya khuluqan satu hal, radhiya minha akhar, pasti kalau mau dicari-cari dia akan jumpai ada hal sisi positif keunggulan istrinya yang menyebabkan dia suka. La yafraq artinya la yubghid, janganlah membenci. Walladhi sawwabahu An-Nawawi fi makna al-hadis, maka terdapat banyak penjelasan tentang makna hadis ini dan penjelasan yang dinilai sawab, yang dinilai benar dan tepat oleh An-Nawawi untuk makna hadis ini adalah, la yambari, tidaklah sepatutnya seorang suami membenci istrinya, karena jika dia jumpai pada istrinya satu akhlak yang buruk, maka dia akan jumpai pada istrinya khuluqan mardiyan, akhlak atau tingkah pola yang lain yang disukai. Kemudian dicontohkan, bi antakuna syara satal khuluki, ya. Maka misalnya boleh jadi seorang istri itu jelek perangainya, lakinnaha dayyinatun, akan tapi dia sangat taat beragama, puasanya rajin, sholatnya tertib, baca Qurannya bagus, tajwidnya sangat bagus, namun buruk akhlaknya. Atau buruk akhlaknya namun cantik, judes ning cantik, atau buruk akhlaknya namun dia adalah afifah, seorang yang menjaga diri, seorang yang tidak mudah akrab dengan laki-laki yang bukan apa-apanya, atau rafiqatun bihi, atau lembut dengan suaminya, judes dengan tetangganya, tapi kalau sama suaminya lembutnya luar biasa, atau semacam itu, wallahu a'lam. Kembali ke atas, wallahu subhanahu wa ta'ala yakul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in karihtumuhunna, jika kalian tidak suka dengan istrimu, fa asa antakaru syai'an, maka boleh jadi kalian benci sesuatu. Wa ja'alallahu fihi khairan katsira, dan Allah letakkan badannya kebaikan yang banyak. Di antara makna ayat ini yang disampaikan oleh ahli tafsir ketika menjelaskan An-Nisa 19, maka boleh jadi ada satu hal yang tidak disukai oleh suami dari istrinya, ya, misalnya jeleknya rupanya, akan tapi Allah Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak, ya, akan tapi Allah datangkan melalui istrinya tersebut anak-anak yang soleh dan soleha. Maka fayanduru, maka satu hal yang yanduru jiddan, maka satu hal yang nadir jiddan, satu hal yang sangat-sangatlah langka, terkumpul sifat-sifat yang positif dalam diri seorang perempuan. Jangankan perempuan, tentang laki-laki saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaman nasu ka'ibilin mi'atin, laki-laki itu seperti 100 ekor unta, la takadu tajitu fiha rahilatan, hampir-hampir dari 100 ekor unta tadi tidak ada jumpai satu ekor unta yang layak untuk menjadi dijadikan sebagai rahilah, dijadikan sebagai kendaraan untuk perjalanan jauh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radallahu anhuma marfu'an, ya, bahasanya laki-laki itu seperti 100 ekor unta. Kalau ada dari 100 laki-laki, kok ada satu yang bagus, itu sudah bagus. Dari 100 orang laki-laki, kok ada satu yang bagus, maka itu sudah sangat bagus. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, hampir-hampir dari 100 ekor unta tadi yang layak untuk jadi kendaraan jauh, itu hampir-hampir tidak ada. Dapat satu itu sudah bagus. Dapat satu itu sudah bagus. Apalagi kok ketemu dua, wah itu luar biasa lah. Maka falatakadu tajitu rajulan suja'an, maka sangatlah jarang Anda jumpai ada seorang laki-laki yang dari satu sisi dia adalah suja'an, pemberani, mirwaran, mikdaman, mirwaran banyak menyerang, mikdaman juga berani, berani dalam artian kalau perang itu di depan sendiri, sudah pemberani, pintar bela diri, kariman sakhia, namun di sisi yang lain dia adalah seorang yang dermawan, seorang yang dermawan, aliman, berilmu, muhsinan, seorang yang suka menolong, mutasaddiqun, rajin bersedekah, kadhiman lil ghairi, bisa menahan amarah, afin aninas, mudah memaafkan orang lain, sangat penyabar, rajin sholat malam, rajin puasa, rajin silaturahim, berbakti pada orang tua. Ini jarang-jarang bisa kumpul jadi satu. Ini untuk laki-laki. Maka nadiran satu hal yang langka Anda jumpai sifat-sifat positif terkumpul fi rajulin, pada diri satu orang. Sudah pintar bela diri, ustaz, berilmu, rajin, suka berbuat tadi muhsinan, suka menolong orang lain, kalau marah itu cuma merah mukanya, tidak pakai teriak-teriak, tidak pakai mukul-mukul. Berkumpulnya hal-hal positif semacam ini pada diri satu orang, satu hal yang, satu orang laki-laki, satu hal yang langka. Kata Nabi, kal ibili fil mi'ah, seperti 100 ekor unta. Maka satu dari 100 ekor unta tadi, kemudian ada satu saja, satu hal yang engkau dijumpai, wahidun, satu unta yang engkau jumpai, unta ini soburon alal ju, sabar ketika lapar dan haus, murihan fil masyi, nyaman kalau dia berjalan, maka nyaman dan enak bagi yang menungganginya. Hadi atau ba'i, punya karakter yang tenang, labanuhu kathir, susunya banyak, itu jarang-jarang hal-hal positif semacam ini dijumpai pada seekor unta. Nadiran ma tajitu fil ibli kahakada kahada, maka satu hal yang langka Anda jumpai dari sekian banyak unta ada satu semacam ini. Maka jika demikian keadaan dan sifat keadaan laki-laki, bahasanya mereka itu sebagaimana 100 ekor unta yang hampir-hampir tidak ada jumpai padanya seekor unta yang layak untuk jadi kendaraan untuk perjalanan jauh, faqat takunu almar'atu, maka fannisa, maka perempuan yang tercipta dari tulang rusuk, mimba bil aula, maka lebih-lebih dimaklumi, ya. Lebih-lebih harus lebih dimaklumi. Jangan membayangkan istri itu harus bidadari sempurna dari semua sisi, bolak-balik, depan, belakang, kiri, kanan, wanita sempurna. Laki-laki saja yang sempurna, itu satu hal yang sangat-sangat langka, apalagi perempuan. Maka lebih harap untuk dimaklumi. Ala tastami' fi hinna khisalul khair, terkumpul pada seorang perempuan sifat-sifat positif. Maka ya umumnya ada positifnya, ada negatifnya. Contohnya ada perempuan yang jamilah hasna, cantik dan cantik. Cantiknya mempesona namun badhi'atul lisan, jelek omongannya. Wah, kalau marah itu keluar ini dan itu. Dari minuman bajigur atau buah-buahan asam atau kemudian boleh jadi nama binatang. Daftar menu makanan binatang itu kamusnya lengkap. Namun cantik. Waqat takunu jamilatan hasna, boleh jadi ya, ada wanita yang secara fisik cantik, lisannya pun tayyib, lisannya adalah lisan yang bagus dan lembut, ucapannya adalah ucapan yang manis dan indah, akan tetapi boros, akan tetapi hobi shopping, hobi belanja, mubadiratun fil infaq, namun boros kalau membelanjakan uang. Mutawasi'atun fihi, berlonggar-longgar, bermudah-mudah kalau untuk belanja. Semuanya katanya adalah kebutuhan semua. Oh, ini perlu, ini butuh, ini perlu, semuanya perlu semua. Nah. Sehingga hidup di Jogja sekalipun katanya 5 juta per bulan itu pas-pasan, kan? Padahal hidup di Jogja. Nah. Namun cantiknya luar biasa. Nah. Ghaira muqtasidah fi masyiatiha, dia tidak bisa sederhana dalam penghidupan. Tidak bisa kok makan biasa, itu harus luar biasa. Lauk kok cuma satu jenis itu tidak bisa. Minimal 3 jenis sekali makan. Kan? Waqat takunu muqtasidah fi masyiatiha, dan boleh jadi ada perempuan yang bisa hidup sederhana, hidup sederhana, lakin la tujidu tahya wal khabiza, akan tapi tidak pintar masak dan bikin roti. Kalau masak ya kalau enggak kasin ya terlalu manis, kalau enggak malah hambar. Namun hidupnya bisa sederhana. Waqat takun jamilatan hasanatal khuluqi, boleh jadi ada perempuan itu cantik secara fisik, akhlaknya bagus, hasanatat taba'ul, pintar berdandan untuk suami, mutqinatan lil amalil bait, sangat menguasai kegiatan-kegiatan rumah, lakinnaha syadidatal ghirah, akan tapi pencemburunya luar biasa. Pencemburunya luar biasa. Kalau SMS ada dari perempuan harus dia yang jawab. Terus dia yang jawab, tidak boleh suaminya jawab. Suaminya cukup mendiktekan. Maka takunu fiha ma dzukira min jamalin wa baha'in wa husni taba'ulin. Dan boleh jadi ada perempuan yang ada pada dirinya semua yang telah disebutkan, cantik ya iya, baha'in ya, mempesona, ya, bagus dalam, pintar dalam berdandan, itqanun lil amal, ya, menguasai pekerjaan-pekerjaan rumah, akan tetapi lemah dalam ibadah. Ya, solatnya di akhir waktu semua, ya. Di akhir waktu semua mepet-mepet senangnya. Qadha Ramadan itu juga sudah mepet-mepet, cuma Ramadan berikutnya baru selesai. Bukan karena ini, karena memang lemah dalam ibadah. Ila ghairi dzalika dan lain-lain. Ya, maka jangan mimpi ketemu yang lengkap, ya, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ya, jangan muluk-muluk bermimpi semacam itu. Wa inni dzakirun hahuna, maka dalam kesempatan ini insyaallah taala aku akan sebutkan sejumlah contoh yang akan menjelaskan bahasanya sampai-sampai wanita-wanita istimewa yang salihah, yang qanitat hafizat, yang tunduk dan hafizat, menjaga diri ketika suaminya pergi, karena Allah menjaganya, menimpa mereka at-taksir, ketidaksempurnaan. Maka hahiyat inilah umul mukminin Zainab binti Jahsyin radallahu anha. Maka jika Anda tanyakan tentang kualitas agamanya, maka dia adalah wanita yang sangat unggul kualitas agamanya dan ibadahnya. Kalau malam dia sholat malam, bahkan kalau beliau loyo untuk sholat malam sampai-sampai ta'allaqat bihablin, beliau bergantungan atau bersandaran dengan tali supaya tidak jatuh karena panjangnya berdirinya, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Ini Zainab binti Jahsyin luar biasa ibadahnya, solat malamnya, panjangnya solat malamnya. Wahahiya aidan, demikian juga dia terampil beraktivitas dengan kedua tangannya, melakukan amalan syakon, berbagai macam aktivitas yang berat, vital kil julud, misalnya menggosok kulit sebagai persiapan untuk menyamaknya. Kenapa dia punya aktivitas gosok kulit kemudian menyamaknya? Kaita jemak malan, karena dia ingin mengumpulkan duit. Tujuannya apa? Untuk shopping, untuk belanja. Nah, lalitala dzubihi, bukan untuk menikmati harta yang terkumpul dan menikmatinya di dunia, akan tapi karena dia ingin bersedekah dengan harta yang dia dapatkan. Maka dia kerja, ya, cari duit dengan menyamak kulit kemudian dijual supaya bisa punya uang. Tujuannya bukan untuk beli emas-emasan, bukan untuk kemudian bersenang-senang, cuma mau bersedekah. Lima alimat su, karena dia menyadari betapa keutamaan sedekah, sehingga jadilah Zainab binti Jahsyin ini kanat aktsara nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam shadaqatan. Istri Nabi yang paling rajin bersedekah adalah Zainab binti Jahsyin. Jika Anda tanyakan tentang nasabnya dan nasabnya, maka dia adalah wanita yang memiliki nasab yang unggul karena dia adalah putri dari bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sepupu Nabi. Dan ini dalil bolehnya menikahi sepupu. Karena Nabi menikah dengan sepupunya, dengan anak bibinya. Dan jika engkau bertanya tentang waraknya, kehati-hatiannya, maka Allah menjaganya dengan waraknya. Dan jika Anda tanyakan tentang cantiknya, maka Zainab binti Jahsyin ini adalah wanita yang cantik dan cantik. Oleh karena itu maka Zainab binti Jasin itu sami menyaingi Aisyah dalam masalah kedudukannya di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini saingan berat Aisyah itu Zainab binti Jasin. Cemburunya Aisyah kalau untuk Zainab luar biasa. Hal-hal yang berkaitan dengan Zainab itu sangat sensitif sekali. Oleh karena itu ketika Zainab kirim makanan, piringnya dipecah. Oh, ini berbau Zainab tuh pokoknya. Bikin hatinya panas. Ketika Nabi di rumahnya Aisyah, kok Zainab ngirim makanan? Marah. Pokoknya enggak mau berbau-bau Zainab binti Jahsin. Karena saingan beratnya Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka saingan dalam masalah merebut hati Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlan an dzalika kullihi, dan lebih-lebih lagi di antara keistimewaan yang paling istimewa adalah Allah Subhanahu wa taala yang menikahkan Zainab binti Jahsin langsung dari atasnya langit yang tujuh. Dan dengan ini maka Zainab membanggakan diri terhadap istri-istri Nabi yang lain. Zainab sering mengatakan, oh, kalau kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, akad nikahnya dinikahkan oleh wali-wali kalian, sedangkan Zainab itu tidak dinikahkan oleh walinya, langsung Allah yang menikahkannya. Walakin mada, akan tapi apa yang terjadi? Karena tak tariha hidatun tusri'u minha al-fai'atu, akan tetapi tak tariha menimpa beliau hidatun, lisan yang tajam. Beliau punya kekurangan lisan yang tajam, namun namun lisan yang tajam ini diiringi tusri'u minhal fai'ata, segera kembali, segera mudah untuk insaf dan sadar. Omongannya pedes, namun kalau kemudian diingatkan itu mudah untuk sadar. Enggak kemudian ngotot, enggak apa-apa kok mudah bener. Enggak. Namun ketika diingatkan beliau mudah untuk menyadari kalau itu ucapan yang berlebihan, itu ucapan yang tidak tepat, ucapan yang tidak pantas. Ai annaha, artinya yang dimaksud dengan tajam di sini keluar kata-kata yang keras dari lisannya, akan tetapi beliau sangat cepat untuk tata rojak anha, untuk meralatnya, untuk meminta maaf karenanya. Nah, sebelumnya Zainab binti Jasin ini adalah istri dari Zaid ibn Harisa, dan suaminya, suami dari Zainab yang dulu yaitu Zaid bin Harisah, mengadukan Zainab ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi menikahinya. Wallah alam, mungkin mengadukannya karena lisannya yang keras, yang tajam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Zaid, amsik alaika zaujak wattaqillah, pertahankan istrimu, bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu perkara yang tidak boleh tidak terjadi, lam tadum bainahumal israh, maka tidaklah langgeng israh, hubungan baik di antara keduanya, terjadilah perceraian. Dan tidaklah diragukan bahasanya Zainab binti Jasin adalah wanita salihah, dan Zaid ibn Harisah juga laki-laki yang saleh. Maka di sini terdapat pelajaran penting, bukanlah syarat untuk jadi lelaki saleh itu harus tidak gagal dalam berumah tangga. Dan bukanlah kemudian syarat wanita salihah kemudian harus kemudian rumah tangganya adalah rumah tangga yang langgeng. Tidak harus. Boleh jadi ada hal-hal yang bersifat manusiawi yang yang menyebabkan tidak boleh tidak solusi yang terbaik adalah terjadinya perpisahan. Maka perceraian itu tidak mesti satu hal yang buruk. Boleh jadi dia adalah sebuah solusi. Ketika keributan itu sampai pada puncaknya atau kemudian dan tidak ada jalan keluar. Taqulu Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha, ketika beliau mengatakan ketika menggambarkan Zainab binti Jahsin sebagian dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya fihi, di sana disebutkan Ibunda Aisyah mengatakan maka para istri Nabi arsala mengutus Zainab binti Jahsin mengutus Zainab binti Jahsin zaujan Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yallati kanat tusamini, ini pengakuan Ibunda Aisyah sendiri, dan Zainab inilah sainganku minhunna dari istri-istri yang lain fil manzilah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam kedudukan dalam mengambil hati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun terdapat persaingan, namun ini persaingan yang sehat ya, tidak sampai kemudian saling menjatuhkan, namun tetap saling memuji. Meskipun ini saingan berat, namun kata Aisyah radhiallahu anha, walam ara imra'atan qattun khairan fid dini min Zainab. Namun aku tidaklah mengetahui ada satu perempuan pun yang lebih baik dalam masalah kualitas agama dibandingkan Zainab. Ini komentar untuk pesaing, dan ini satu hal yang luar biasa, komentar objektif untuk orang yang jadi pesaing, itu satu hal yang tentu luar biasa. Dan belum pernah aku jumpai seorang wanita yang lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan Zainab. Dan belum pernah aku jumpai seorang wanita yang lebih jujur kalau ngomong, lebih semangat dalam masalah menyambung hubungan kekerabatan, dan lebih sangat besar sedekahnya. Wa asyadda ibtidhalan, dan sangat luar biasa dalam berbagi, atau berbagi dalam artian bersedekah, li nafsiha fil amal, yang dia adalah sangat ibtidhalan berbagi atau memberi, li nafsiha untuk dirinya, fil amal dalam amal, yang dengan atau dalam kerja, aktivitas kerja, yang dengan aktivitas kerja tersebut dia bersedekah dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Artinya Bunda Aisyah mengakui kalau beliau adalah seorang yang melakukan aktivitas kerja untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan harta, yang ini pekerjaan tersebut, aktivitas kerja yang menghasilkan uang tadi, beliau akan berikan kepada orang lain, linafsiha untuk kepentingan dirinya, untuk amal soleh dirinya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Namun ada catatan yang diberikan oleh Ibunda Aisyah setelah beliau puji habis-habisan, dia sainganku, namun dia adalah seorang yang sangat bagus kualitas ibadahnya, sangat bertakwa pada Allah, lisannya jujur, semangat kalau silaturahim. Maka ma'ada sawrotan min hiddatin, namun ada satu yang kurang, yaitu hiddah, tajamnya lisan. Kanat fiha, yang ada pada dirinya, namun tusir'u minhal fai'ah, akan tetapi cepat dan gampang dan mudah untuk insaf, untuk kembali dan mengakui kalau itu satu hal yang keliru. Wataqulu aidan, demikian juga Aisyah mengatakan fisa'niha tentang Zainab sebagai dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya kepada Zainab binti Jahsin an amri, tentang perkaraku saat terjadi isu hadisul ifki. Tatkala ada fitnah yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tentang zinanya Aisyah, maka di antara orang yang dimintai tanggapan oleh Nabi, karena sama sekali Nabi tidak tahu, dan dalil bahasanya Nabi tidak mengetahui hal yang gaib, ketika belum ada wahyu, maka Nabi tidak tahu. Maka Nabi minta pertimbangan kepada sejumlah orang, di antaranya minta pertimbangan kepada, minta komentarnya Zainab binti Jahsin. Apa kira-kira betul enggak berita itu? Kira-kira berdasarkan apa yang kau tahu, kira-kira betul enggak? Berita tentang kalau Aisyah begini dan begini. Faqal, Nabi mengatakan, ya Zainabu, wahai Zainab, ma'alimti ma'ra'iti. Apa yang telah kau tahu dan apa yang engkau lihat, apa yang kau tahu tentang Aisyah. Maka Zainab mengatakan, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Wahai Rasulullah, aku jaga pandanganku dan pendengaranku dan penglihatanku dari hal-hal, isu-isu yang tidak benar. Wallahi ma'alimtu alaiha illa khaira. Demi Allah, aku tidaklah mengetahui pada Aisyah kecuali baik-baik saja. Artinya, ya, itu isu. Itu tidak benar. Dia adalah wanita baik-baik saja. Tidak ada kemudian gelagat-gelagat yang buruk, kemudian indikator-indikator yang negatif, tidak ada. Demikian yang dikatakan oleh Zainab tentang Aisyah. Artinya persaingannya persaingan yang sehat, tidak saling menjatuhkan. Wah, ini kebetulan ini, biar Nabi ceraikan aja ini. Ketika dimintai tanggapan, ya, maka ketika maka berbicara secara objektif dan apa adanya. Qalat Aisyah menanggapi, wayallati kana tusamini min aswaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah perempuan yang jadi sainganku di antara para istri-istri Nabi yang lain. Kalau yang lain ya jadi saingan tapi tidak teranggap, bukan nomor urutnya belakang-belakang lah. Nah, kalau ini yang jadi yang menempel ketat. Maka kata Ibunda Aisyah, fa'asomahallahu bil wara'i, maka Allah jaga dirinya dengan sikap wara'nya. Maka ini tadi yang disebut dengan sikap wara' yang dimiliki oleh Zainab. Dalam kitab yang dalam hadis yang sahih, catatan kaki itu Sahih Bukhari, dari Anas, Zaid ibn Harisah datang kepada Nabi mengadukan istrinya. Maka Nabi SAW mengatakan, bertakwalah kepada Allah, pertahankan istrimu, bersabarlah. Anas mengatakan, seandainya Rasulullah SAW menyembunyikan sesuatu, lakata mahadihi, tentu Rasulullah akan menyembunyikan hal ini. Kalau Anas mengatakan, Zainab itu membanggakan diri di hadapan para istri Nabi yang lain dengan mengatakan, yang menikahkan kalian adalah ahli kunna, keluarga kalian, sedangkan Allah lah yang menikahkan aku min fauqi sab'i samawat, dari atasnya langit yang tujuh. Juga diriatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, Anas mengatakan, turun ayat hijab itu terkait Zainab binti Jahsin. Ayat hijab, ayat jilbab itu turun saat Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsin. Wa at'ama 'alaiha yauma idzin khubzan wa lahman. Dan Nabi memberi makan 'alaiha saat itu, yaitu walimah, walimatul urs saat menikah dengan Zainab binti Jahsin, yauma idzin pada hari itu, pada saat itu, menu walimah Nabi ketika nikah dengan Zainab binti Jahsy adalah khubzan walahman, adalah roti dan daging, dan ini adalah termasuk walimah yang paling mewah untuk pernikahan Nabi dibandingkan dengan istri-istri yang lain. Istri-istri yang lain cuma kurma sama ini, tidak ada daging. Ketika Nabi nikah dengan Zainab binti Jahsy, itu Nabi punya daging. Dan itu yang jadikan makanan walimah. Maka di sini dalil, makanan ini adalah dalil, tidak harus, tidak wajib adil dalam masalah bentuk walimatul urs untuk orang yang mempraktekkan poligami. Itu tidak harus bentuk walimatul ursnya harus sama. Nah, saat walimatul ursnya Zainab binti Jahsy inilah turun ayatul hijab. Wa kana tafkhahu ala nisa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Zainab ini membanggakan diri di hadapan para istri Nabi yang lain dengan mengatakan, sesungguhnya Allah lah yang ada di atas sana lah yang menikahkanku. Ini yang pertama tentang Zainab binti Jahsy, wanita mulia, wanita salihah, namun punya banyak keunggulan, namun bukan berarti tidak punya kekurangan. Jika demikian istri Nabi, jika demikian Zainab binti Jahsy, maka yang lainnya wanita sekarang mimbabil aula wa aula wa aula. Nah, tentu lebih-lebih lagi. Maka ya enggak anehlah kalau kemudian cantik namun omongnya pedes. Nah, itu ya, enggak aneh. Wahahiya, dan berikut ini Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha Siddiqah binti Siddiq. Yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 10 ayat yang menyatakan bebasnya beliau dari tuduhan zina yang dibuat oleh orang-orang munafik. Allah turunkan langsung dari sab'as samawat, dari atasnya langit yang ketujuh, fi ayat, dalam sejumlah ayat yaitu 10 ayat yang dibaca di mihrab, yang dibaca dalam sholat, dihafal di dalam dada manusia, dan tuturas diajarkan di berbagai sekolah dan universitas, dan yang dipelajari oleh al-atfal, oleh anak-anak, fikatatib, di kutab. Kutab itu tempat belajar untuk anak-anak. Di masa silam, tempatnya di masjid, isi pelajarannya cuma calistung, baca tulis hitung plus hafalan Quran. Bahasa kita ya sejenis TPA atau semacam itu. Ala wahya ayatun, itulah sejumlah ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan zina yang ada di surat An-Nur. Dimulai dari ayat innaladina ja'u bil ifki usbatum minkum, maka sejumlah orang di antara kalian yang datang membawa kebohongan. Maka kelebihan beliau, thumahiyya faqihatun alimah, beliau adalah seorang yang faham agama, seorang alimah, seorang wanita yang berilmu tentang Islam. Dia ahli fikih, muhadisah, ahli hadis, mutqinah, yang sangat mutqin hafalannya, yang sangat bagus hafalannya, seorang yang warak dan ahli ibadah. Di sisi yang lain, dia jamilatun hasna, dia cantik dan cantik, dan disebutkan dia dengan sebutan Humaira, yang pipinya agak kemerah-merahan, dan itu padahal bukan dandanan, bukan hasil make up, namun asli pipinya kemerah-merahan. Walakin mada, akan tapi punya kekurangan. Ada seorang yang berilmu, hafalannya bagus, ibadahnya top, punya kekurangan. Tidak memberikan anak untuk tidak memberikan keturunan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekurangan yang lainnya, beliau ini huyurun syadidatal ghirah, pencemburu yang luar biasa. Radhiyallahu ta'ala anha. Faradullah anha wa ardaha wa askanaha fasihal jinan, Allahumma amin. Dan hal ini diungkapkan itu bukan maksud untuk merendahkan wanita-wanita mulia ini. Ini diungkapkan untuk sekedar mendudukkan realita, sekedar ini loh realitanya dan ini loh bahan perbandingannya. Jika demikian wanita-wanita mulia, maka bukanlah syarat wanita mulia, wanita istri yang solehah tidak punya kekurangan. Dan contoh yang ketiga adalah saudarinya Aisyah, yaitu Asma binti Abi Bakar. Maka dia adalah orang yang wanita yang memiliki gelar Dhatun Nitaqain, pemilik dua ikat pinggang. Karena ikat pinggangnya dia belah menjadi dua saat mengantarkan makanan untuk Nabi dan Abu Bakar yang bersembunyi di Gua Thur. Nitaqan yaitu satu ikat pinggang yang dia ikatkan dirinya, tattaziru bihi, yang dia berizar mengikatkan sarung bagian bawah pakaiannya dengannya, dan satu ikat pinggang lagi dia pakai untuk membawa makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya itu Abu Bakar ketika keduanya bersembunyi selama beberapa hari, yaitu 3 hari kalau tidak salah, di Gua Thur. Adapun aktivitasnya bersama suaminya Abdullah bin Zubair atau Zubair ibn Awam maksud saya, faya, maka Asma ini adalah zaujatun, seorang istri yang memberikan pelayanan kepada suaminya dengan sebaik-baik pelayanan. Di antara aktivitasnya adalah memberi makan kudanya Zubair, tasusuhu, kemudian yang memanage kudanya Zubair. Dan dia tajma'ulahun nawa, beliau mengumpulkan biji-bijian, biji-biji gantung mungkin, kemudian ditumbuk, dan belialah yang memikulnya di atas kepalanya. Dia cari gantung, kemudian yang numbuk, kemudian yang bawa dari tempat yang jauh, kemudian dibawa pulang ke rumah. Walakin mada, akan tapi apa kekurangan beliau? Inna kanat latuh sinul khobisa. Dia tidak pintar masak. Kalau masak dia minta tolong wanita-wanita ansor, tetangga-tetangganya. Ini gimana caranya? Faradallahu anha wa ardoha. Aku akan aku sebutkan di antara sirah perjalanan hidup Asma dan sabarnya dan kesabarannya. Maka di antara hal yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang diriatkan oleh Bukhari dari jalan Wahab ibn Kaisan. Kalau kana ahlu Syam, maka orang-orang Syam yu'ayiruna ibn Zubair, mencela Abdullah bin Zubair dengan mengatakan, ya ibn dhatin nitaqain, wahai anak dari perempuan pemilik dua ikat pinggang. Maka mungkin nampaknya kemudian Abdullah bin Zubair menanyakan hal ini kepada ibunya, apa makna celaan tersebut. Maka kemudian Asma menjelaskan, ya bunayya, wahai anakku, sehingga mereka mengejekmu, mencelamu dengan dua ikat pinggang. Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan dua ikat pinggang? Dia bukan satu hal yang jelek, dia satu hal yang membanggakan. Yang membanggakan, ini bukti perjuangan, bukti peran dalam hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna makana nitaqi, ikat pinggangku itu aku belah menjadi dua. Fa auqa'u kirbata Rasulillah, kemudian aku gunakan untuk mengikat kirbah, wadah air milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu ikat pinggang. wa ja'altu fi sufratihi akhar, dan aku letakkan sufrah makanan Nabi diikat pinggang yang lain. Ya, maka ya, satu ikat pinggang dipakai untuk dipakai untuk mengikat badan dan di sana digantungi makanan, dan satu ikat pinggang, satu tali lagi dipakai untuk mengikat kirbah air. Tentu makanan butuh pasangan, yaitu air. Ini kemudian dibawa untuk kemudian dibawa naik ke gunung. Maka ini sebutan mulia, bukan bukan hinaan, bukan satu hal yang tercela. Qala fakan ahlu Syam, maka orang-orang Syam, idza ayyaruhu, jika mereka menjela Abdullah bin Zubair bin Taqain dengan sebutan ya, anak dari perempuan pemilik dua ikat pinggang, maka Abdullah bin Zubair mengatakan, iha, betul, wal ilahi, demi Allah. Ya, catatan kaki, muradu takrir ihan, itu artinya adalah menyetujui deskripsi yang mereka berikan, bahasanya ibunya adalah pemilik dua ikat pinggang, wal ilahi, demi Allah. Tilka syakaton, itu adalah pengaduan, zahirun, angka yang jelas, dari mu'aruha, kejelekannya. Dan beliau mengatakan, itu adalah olok-olokanmu yang jelas salahnya. Kalian ngolok-ngolok dengan pemilik dua ikat pinggang, padahal itu satu kemuliaan, bukti peran dalam perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hijrahnya Nabi. Ya, maka yang dimaksud dengan ahlu Syam, wallahu a'lam, ini adalah pasca naiknya Abdullah bin Zubair sebagai khalifah yang berkuasa atas Mekah, Madinah, Hijaz dan yang lainnya kecuali Syam. Ya, maka ketika itu ada ya, tentu sebelum akhirnya terjadi bentrokan darah dan fisik, sudah ada kemudian perang opini, perang pembunuhan karakter dengan mengejek-ngejek Abdullah bin Zubair. Al-Zahir, kemungkinan yang lebih mendekati, ini yang dimaksudkan. Diatkan oleh Muslim dari jalur Abu Naufal, beliau mengatakan, aku melihat Abdullah bin Zubair ala Aqobatil Madinah, berada di Aqobatil Madinah. Ya, Madinah di sini maksudnya kota, dan catatan kaki, kota yang dimaksudkan adalah kota Mekah. Ya, Aqobah jalan di bukit yang ada di salah satu bukit kota Mekah. Ya, faja'alat Quraisyun tamur alaihi wan nasu, maka mulailah orang-orang Quraisy melewati Abdullah bin Zubair, demikian juga banyak orang, sampai akhirnya maro alaihi, melewati Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar. Faqala, lalu Abdullah bin Umar mengatakan, assalamualaikum Abu Khubaib, mengucapkan salam kepada Abdullah bin Zubair dengan kunyahnya Abu Khubaib. Assalamualaikum Abu Khubaib, assalamualaikum Abu Khubaib. Amma wallahi, demi Allah, laqad kuntu anhaka an hada, sungguh aku telah larang dirimu untuk melakukan hal ini. Sungguh demi Allah telah aku larang dirimu untuk melakukan hal ini, demi Allah sungguh telah aku larang dirimu dari hal ini. Amma wallahi in kunta maka demi Allah in kunta sungguh engkau ma alimtu sawaman qawaman wasulan li rahim. Ma'alim tu tidak aku mengetahui engkau adalah orang yang rajin berpuasa, rajin sholat malam dan menyambung kekerabatan. Amma wallahi demi Allah la ummatun anta asyaruha la ummatu khairin. Maka demi Allah sungguh sekelompok orang jika engkau adalah yang paling jelek, maka yang paling jelek adalah sepertimu, maka ini adalah kumpulan orang-orang yang baik. Maka mungkin maknanya in kunta ma'alim tu tidaklah aku melihat engkau mengetahui dirimu kecuali adalah seorang yang rajin berpuasa, rajin salat malam dan menyambung hubungan kekerabatan. Ya, maka Abdullah bin Umar mengakui kalau Abdullah bin Zubair orang yang baik. Dan ketika orang-orang Syam itu mengatakan bahasanya yang paling jelek, manusia yang paling jelek adalah Abdullah bin Zubair, maka kata Abdullah bin Umar, jika engkau yang paling jelek, maka berarti jika engkau dan rombonganmu, engkau lah yang paling jelek di tengah-tengah rombonganmu, pasukanmu, maka ini adalah kumpulan orang-orang yang baik. Meskipun di sisi yang lain, tentang masalah perseteruan Abdullah bin Zubair dengan pihak orang-orang Syam, maka Ibnu Umar melarangnya. Aku telah mengingatkanmu untuk tidak terlibat dalam masalah-masalah semacam ini. Summa nafada Abdullah Ibnu Umar. Kemudian Abdullah bin Umar pun melanjutkan perjalanannya. Kemudian fabalar al-Hajjaj. Mauqifu Abdullah, maka sikap Abdullah bin Umar yang semacam itu tadi, di satu sisi melarang, namun di sisi yang lain juga mengatakan bahasanya memberikan pujian kepada Abdullah bin Zubair dan menegaskan bahasanya Abdullah bin Zubair dan pasukannya itu adalah sebaik-baik orang. Maka ketika sikap Abdullah bin Umar ini sampai kepada Hajjaj, demikian juga ucapan Abdullah bin Umar, fa'arsala ilaihi. Lalu Al-Hajjaj mengutus orang untuk menemui Abdullah bin Umar. Fa'unzila'an jiz'ihi. Di catatan kaki Allah di Ungzila yang diturunkan itu adalah Abdullah bin Zubair. Ya, ini nampaknya ini adalah peristiwa ketika Abdullah bin Zubair telah kalah dengan dikalah dengan Al-Hajjaj bin Yusuf. Maka nanti pihak Syam pada akhirnya kemudian menyerang Abdullah bin Zubair, menyerang Mekah yang merupakan pusat pemerintahannya Abdullah bin Zubair, dan pada akhirnya Abdullah bin Zubair kalah dan nanti dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair ini kemudian disalib oleh Hajjaj bin Yusuf. Dan nampaknya ini adalah saat Abdullah bin Zubair sudah kalah dan disalib. Maka yang dimaksud dengan aku melihat Abdullah bin Zubair di satu bukit, satu jalan di bukit Mekah itu dalam keadaan tersalib. Faunzila anjisahi. Maka lalu Abdullah bin Zubair diturunkan dari pelepah korma palang salib. Wallahu alam, sudah meninggal mungkin. Fa'ulkiya fi kuburil Yahud. Lalu jenazahnya dilemparkan di pekuburan orang-orang Yahudi. Ya, maka Abdullah bin Umar dan perkataannya tadi ya, itu mengatakan kepada Abdullah bin Zubair dalam keadaan dia ada di palang salib. Disalib oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Wallahu a'lam, bahkan mungkin boleh jadi telah beliau telah wafat, telah meninggal dunia ketika itu. Beliau mengatakan, bukankah telah mengingatkan, bukankah dulu aku telah larang dirimu, tidak usah ikut berkecimpung dalam masalah semacam ini. Kemudian, namun di sisi yang lain, Ibnu Umar memuji Abdullah bin Zubair dan menolak cap dari Al-Hajjaj yang mengatakan bahasanya Abdullah bin Zubair dan pasukannya adalah orang-orang yang jelek. Jika yang paling jelek dari pasukanmu adalah engkau dan engkau adalah orang semacam itu, sungguh ini adalah kumpulan orang yang baik. Suma arsala ila ummihi. Kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf ngutus orang kepada ibunya Abdullah bin Zubair, itu Asma binti Abi Bakar. Ngutus orang memanggil Asma. Fa'abat anta'tiyahu, maka Asma menolak untuk datang ke tempatnya Hajjaj. Fa'ada 'alaiha ar-rasulah, maka Al-Hajjaj kemudian kembali mengutus orang yang diutus tadi untuk datang menemui Asma dengan mengancam, dengan memberikan ancaman, datang kepadaku, kata Al-Hajjaj, jika tidak akan aku kirimkan kepadamu orang yang akan menyeretmu bikurunika, dalam keadaan kepalamu di bawah. Ancaman Hajjaj kepada Asma. Qal, perawi mengatakan fa'abat. Asma tetap menolak. Waqalat, dan Asma mengatakan, wallahi demi Allah, la'atika, aku tidak akan datang kepadamu wahai Hajjaj. Ya, nampaknya posisi Asma ketika itu pada saat itu adalah di Mekah. Ya, saat kasus ini posisi dia di Mekah, tinggal di Mekah. Ya, bersama anaknya ketika itu. Ya, wallahi demi Allah, aku tidak akan datang kepadamu kecuali engkau kirimkan kepadaku orang yang akan menyeretku bikuruni, dengan kepalaku. Yeah. Itu maksudnya kepalanya diseret dan keadaan kepalanya di bawah. Faqal, qala, kemudian perawi mengatakan, ya, maka Al-Hajjaj mengatakan, ketika ternyata diancam tidak mempan dengan ancaman, akhirnya Hajjaj mengatakan, aru ini tunjukkan kepadaku, kepada anak buahnya, tunjukkan kepadaku manakah sibtaya, manakah sandalku. Ya, maksudnya tatatan kaki adalah sandal, sejenis sandal namanya sibtaya. Maka kemudian Hajjaj mengambil dua sandalnya, thumman tolaqa, kemudian dia berangkat ke tempat Asma. Yata wadzafu, dengan jalan yang sombong. Masuknya ke tempat, berangkat dengan jalan yang dengan gaya sombong, hatta takhala alaiha, sampai masuk ke tempat, ke rumah Asma. Faqal, lalu Hajjaj berkata kepada Asma, apa pendapatmu tentang apa yang sonak tu aku lakukan dengan musuh Allah, yaitu Abdullah bin Zubair. Dan Hajjaj ini telah menghukum mati Abdullah bin Zubair dengan menyalibnya. Qalat, maka jawaban Asma, ra'aituka absadta 'alaiha dunyahu wa absada 'alaika akhirataka. aku berpandangan bahasanya engkau telah merusak dunianya anakku, yaitu Abdullah bin Zubair, dengan membunuhnya, namun dia anakku telah merusak akhiratmu dengan dosa yang kau lakukan, dengan apa? Dengan berbagai macam dosa yang kau lakukan. Balaghani, sampai kepadaku annaka taqulu lahu, kata Asma, telah sampai kepadaku berita bahasanya engkau wahai Hajjaj berkata kepada anakku, ya ibna dzati nitaqain, mengejek dengan mengatakan wahai anak laki-laki perempuan yang memiliki dua ikat pinggang. Maka aku, wallahi demi Allah, akulah wanita pemilik dua ikat pinggang. Amma ahaduhuma, adapun satu ikat pinggang kugunakan, arfa bihi, aku bawa dengannya makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan makanan Abu Bakar. Aku angkat dan aku bawa minab dawab dari kendaraan. Maka Asma dari rumah itu boleh jadi naik keledai atau naik unta sampai ke kaki bukit. Setelah itu naik dengan membawa makanan tadi pakai satu bagian dari ikat pinggangnya. Wa amal akhar, adapun ikat pinggang yang kedua, maka itu adalah ikat pinggangnya seorang perempuan yang dia membutuhkannya. Dan di depannya Hajjaj, Asma mengatakan, sungguh Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu hadis kepada kami, sesungguhnya di tengah-tengah Bani Thaqif, dan Hajjaj ini, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dari Bani Thaqif, sesungguhnya dari Bani Thaqif akan ada dua lelaki yang jelek. Satunya adalah kadzaban, satunya adalah pembohong besar, dan yang kedua adalah mubiron, penghancur. Amal kadzab, adapun pembohong besar, faro'ainahu, maka kita telah menyaksikannya. Ini ada siapa namanya? Siapa yang iman siapa? Yang ngaku-ngaku kemudian jadi nabi, bukan Musailamah, itu Banu Hanifah. Amal kadzab faro'ainahu, maka adapun kadzab telah kami saksikan siapakah orangnya. Wa amal mubir, adapun orang Bani Thaqif yang penghancur, fala ikhaluka illa iyahu, maka tidaklah aku sangka dirimu. Ikhal artinya menyangka, maknanya fala adzunnuka illa iyyahu, maka aku tidaklah sangka dirimu kecuali dialah orangnya. Ya, aku tidaklah sangka orangnya, orang tersebut, kecuali kamu wahai Hajjaj. Qal, kata perawi, faqoma anha, mendengar ucapan mendengar perkataan Asma, berdirilah Hajjaj, walam yuraji'ha, dan tidak membantahnya. Dan tidak membantahnya. Tidak benar kalau sayalah mubir. Dia mengakui kalau dia sang penghancur, pembuat onar. Ya, maka ini menunjukkan luar biasanya Asma, beraninya Asma di depan seorang yang zalim, seorang yang kejam, ngomongnya lantang. Diancam tidak takut. Nah, ini tentu wanita yang luar biasa. Di depannya pun sama ndak takutnya. Ya, yang mau jadi pelajaran ini tentang masalah dzatin nitaqain. Nah, maka adapun hadis sebelumnya yang tentang pertanyaan Abdullah bin Zubair tentang dzatun nitaqain, maka itu ketika Ibnu Zubair belum kalah, dan sudah ada ejekan-ejekan semacam itu. Kemudian ditegaskan setelah Abdullah bin Zubair mati, di depan yang ngejek tadi, Ahlu Syam yang ngejek tadi, ternyata di sini siapa? Hajjaj. Kalau diriwayat sebelumnya cuma dikatakan Ahlu Syam ngejek Abdullah bin Zubair dengan sebutan dia ibn dzatin nitaqain, maka di riwayat ini kita jumpai bahasanya Ahlu Syam yang dimaksudkan adalah tentara dari Syam, yang dimaksudkan adalah Hajjaj bin Yusuf. Ya, asyahid yang jadi sisi pendalilan bahasa perempuan padanya kebengkokan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tulang rusuk, wakal kal'ud, dan sebagaimana kayu. Udun, satu kayu yang di bagian akhir kayu tersebut ada satu hal yang bengkok. Kemudian Anda ingin meluruskannya dan meluruskannya. Maka jika Anda memaksakan diri untuk memutuskannya, meluruskannya, maka Anda merusak, mematahkannya. Namun jika Anda membiarkan, tidak kemudian diperbaiki, baqiya a'waj, maka dia akan tetap selalu dalam keadaan bengkok. Maka demikianlah perempuan, jika Anda memaksakan dia untuk lurus, maka Anda merusaknya. Dan rusaknya artinya terjadinya perceraian. Dan jika Anda sekedar menikmati, Anda para suami sekedar menikmati istri, maka Anda menikmatinya dalam keadaan ada padanya kebengkokan. Fala buddha, maka tidak boleh tidak pada seorang istri itu ada kekurangan dan kebengkokan. Oleh karena itu, laksanakanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiat supaya hidup langgeng dengan istri, fadariha ta'ish biha, hendaklah engkau mudharah, bersikap lembut, bersikap pintar-pintar dalam mengambil hati, mengalah, namun mengalah bukan untuk kalah, mengalah untuk dan mencari sikon yang tepat untuk memberikan bimbingan dan arahan ta'ish biha, maka engkau akan langgeng hidup bersamanya. Lanakulaka, tidaklah kami katakan kepada Anda para suami, biarkan istri Anda dengan kekurangan-kekurangannya, namun luruskanlah dengan lembut dan lembut sebisa mungkin. Dan kaidahnya sadid wa qarib, upayakan istrimu untuk ideal, punya hal-hal yang luhur. Kalau tidak, ya qarib, ya kalau tidak bisa ideal, ya mendekati ideal. Jangan paksakan, kalau tidak bisa ideal, tidak boleh, tidak harus ideal. Namun walantas tati, Anda tidak akan mampu sampai kepada derajat sempurna, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu bagikan tulang rusuk, jika Anda luruskan maka Anda merusaknya, jika Anda nikmati maka Anda menikmati dalam keadaan ada padanya kebengkokan. Falyakum minka hadal hadis ala bal, maka wahai para suami, hendaknya hadis ini betul-betul Anda hafal. Wallahul musta'an wa alaihi salallu ahwal. Ndaklah betul-betul dihafal, sehingga jika ada hal-hal kekurangan, ada hal-hal yang kurang pada kekecewaan dan hal-hal yang semacam itu, maka bisa memaklumi. Ya, maka sesoleh apapun seorang wanita itu ada bengkoknya, dan kadang bengkoknya itu kadang tertutupi dan kadang kumat. Ya. Maka ketika ada hal-hal yang mengecewakan, maka hiburlah diri dengan mengatakan, jangan emosi, namun hiburlah diri dengan mengatakan, ya maklumlah ini bengkoknya lagi kumat. Bengkoknya lagi kumat, sehingga tidak kemudian marah-marah. Tidak kemudian marah-marah luar biasa, namun hiburlah hati. Hiburlah diri dengan hadis ini. Maka penulis mewajibkan para suami untuk hafal hadis ini, kan? Maka hendaklah kalian hafal hadis ini. Itu untuk penghibur kapan? Ketika ada ucapan yang mengecewakan, ada pelayanan yang tidak memuaskan, ada hal-hal yang bikin jengkel, bikin marah, maka ingat, ini istri saya itu wanita solihah, cuma hari ini pas kumat bengkoknya. Nah, besok lagi ya juga hilang bengkoknya, besok lagi hilang, namun kapan-kapan kumat lagi gitu. Wal musta'an wa alaihi salallahu ahwal, dan Allah lah yang akan memperbaiki keadaan. Wala haula wala quwata illa billah. Demikian sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa akhda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin.